ku tak mengerti mengapa semuanya harus terjadi. Izinkan aku kembali bersama dirimu menanti cerahnya pagi, barangkai kasih menuai rindu terhempas asa menari di rentang hari berlalu. Bagiku kau sungguh berarti. Izinkan aku kembali bersama dirimu menanti cerahnya pagi, barangkai kasih menuai rindu terhempas asa menari di rentang hari berlalu. Bagiku kau sungguh berarti. Kau sungguh berarti.